Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Di antara perkara yang terkait dengan salatul jamaah, pembahasan-pembahasan yang telah kita sebutkan dalam bab ini, bahwasanya wajib untuk melaksanakan salat jamaah barakallahu fikum di masjid, dan orang yang meninggalkannya tanpa udzur maka dia berdosa. Orang yang meninggalkannya tanpa udzur maka dia berdosa. Dan sudah kita jelaskan bahwa sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya dia melakukan sholat jamaah di rumah? Apakah kewajiban jamaah itu gugur? Barakallahu fikum. Atau mencukupi? Barakallahu fikum. Dalam hal ini disebutkan tentu ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya pendapat yang pertama adalah bahwa sholat berjamaah di rumah itu mencukupi, walaupun di masjid, berjamaah di masjid lebih utama. Walaupun berjamaah di masjid lebih utama. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Sehingga kalau seandainya sudah ada yang mengumandangkan azan di masjid barakallahu fikum dan menegakkan sholat berjamaah di masjid, maka kita tidak mengapa hanya berjamaah di rumah saja, asalkan kita melakukannya secara berjamaah di rumah. Barakallahu fikum. Naam. Tentu pendapat ini adalah pendapat yang keliru, dikarenakan di sana banyak sekali dalil-dalil yang menekankan bahwa sholat berjamaah itu wajib untuk dilaksanakan di masjid. Di antaranya adalah hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya, laqad hamamtu an amura rajulan bis-salati fatuqamu thumma amura bis-salati fatuqamu thumma amura rajulan fayusalli bin-nasi thumma antaliqu ila qaumin la yashaduna sholata fa waharriqu alaihim buyutahum binnar. Sungguh saya berkeinginan untuk memerintahkan supaya salat ini ditegakkan, dan saya memerintahkan seseorang untuk memimpin kaum muslimin dalam salat tersebut, adapun saya pergi berkepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah dan saya ingin membakar rumah-rumah mereka. Barakallahu fikum. Perhatikan di sini kalimat kaum. Nabi mengatakan ila qaumin la yashhaduna shalah. Saya ingin menemui mereka, pergi ke rumah-rumah mereka. Saya ingin membakar rumah-rumah mereka yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Lafad qawm, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Husaymin, jam'un tahsulu bihim al-jama'ah. sekelompok orang, lafadz kaum adalah sekelompok orang yang memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Akan tetapi Nabi SAW barakallahu fikum tidak menerima kemungkinan-kemungkinan demikian barakallahu fikum, dan tetap berkehendak ingin membakar rumah-rumah saja, rumah-rumah mereka. Hanya saja dikarenakan di dalam rumah tersebut ada wanita-wanitanya, orang-orang yang sakit, orang-orang tua, anak-anak, yang mana mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. 6. Kemudian berikutnya kata Syekh, kata penulis di sini, wahiya wajibatun 'alal rijali dunan nisa was-sibyani ghairil balighin. Salat berjamaah itu wajib bagi kaum pria dan tidak wajib bagi wanita, anak-anak yang belum baligh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para wanita, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik dari bagi mereka, rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, sebuah hadis Ummu Humaid imra'atu Abi Humaid As-Sa'idi, seorang wanita yang dikenal dengan Ummu Humaid, beliau adalah istri dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendatangi Nabi. Faqalat ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasul, inni uhibbu as-salata ma'aka, sesungguhnya saya ingin melaksanakan salat bersamamu. Qala qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Sungguh saya, kata Nabi menjawab, sungguh saya sudah tahu bahwa engkau ingin sekali melaksanakan salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Dan Nabi mengatakan, dan sholat kamu di ruang kamu itu lebih baik daripada sholat kamu di kamar kamu. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Dan sholatnya engkau di kamar engkau itu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu, maksudnya di ruangan tengahmu. Wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi qaumik. Dan sholatnya engkau di rumahmu itu lebih utama daripada engkau melaksanakan sholat di masjid lingkungan kamu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun min sholatiki fi masjidi. Dan sholatnya engkau di masjid lingkungan kamu itu lebih baik daripada sholatnya engkau di masjidku. Barakallahu fikum. Perhatikan di sini, Nabi SAW menyebutkan rentetan-rentetan al-khairiyah, al-afdaliyah bagi wanita ketika melaksanakan ibadah sholat fardu. Mana yang lebih utama? Justru yang paling utama adalah dia melaksanakan sholatnya di kamarnya. Bahkan itu lebih utama dibandingkan dia sholat di masjid Nabi SAW. Padahal kita mengetahui bersama barakallahu fikum, sholat di masjid Rasul memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan masjid-masjid yang lain. Barakallahu fikum. Ini tentang salat wanita berjamaah di masjid. Kemudian wala mani'a min hudurin nisa'i al-jama'ata fil masjidi ma'atasatturi wasiyanati wa amnil fitnati bi'idnil zawj. Dan tidak ada halangan bagi wanita untuk menghadiri salat berjamaah di masjid, asalkan barakallahu fikum dia menutup auratnya, wasiyanah, dan dia menjaga barakallahu fikum, wa amnin minal fitnah, dan adanya aman dari fitnah, jaminan aman dari fitnah barakallahu fikum. Dan yang paling utama adalah bi'idni zauj, dengan izin dari suami barakallahu fikum. Dan walaupun hukum asalnya seorang suami tidak boleh melarang, tapi sang suami boleh melarang kalau seandainya dia melihat ada maslahat-maslahat barakallahu fikum, maslahat-maslahat tertentu dengan tidak hadirnya sang istri melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan seorang suami berhak untuk melarang barakallahu fikum, tentunya dengan hikmah barakallahu fikum. Watajibul jama'ah, disebutkan tentang cerita biografi dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Al-Awwam. Beliau ini adalah seorang yang sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Dan dia memiliki istri yang ingin sekali melaksanakan salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ingat akan larangan Nabi bahwa tidak boleh melarang su istri berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah barakallahu fikum. Sampai-sampai Zubair bin Al-Awwam ini bersiasat. Suatu ketika istrinya lewat naam di jalan atau di sebuah lorong, tiba-tiba dia muncul di belakang istrinya dan menepuk pinggul istrinya, kemudian dia kabur. Nah, akhirnya sang istri pulang tergesa-gesa dan dia mengatakan, saya kapok, saya tidak akan berangkat lagi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, cukup saya sholat di rumah saja barakallahu fikum. Ini salah satu kisah dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Watajibul jama'atu fil masjidi ala man talzimuhu ala sahih. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa diwajibkan untuk berjamaah di masjid bagi orang-orang yang diwajibkan atasnya barakallahu fikum, menurut pendapat yang benar, ala sahih. Kalimat ala sahih yadullu ala anna hunaka khilaf, menunjukkan bahwa di sana ada khilaf, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Namun sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa was-sahih, naam, yang benar adalah wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dengan dalil apa? Hadis Nabi mengatakan, walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqamu thumma amura rajulan bi an yusalliya bin nasi thumma antaliku ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum. Sungguh saya berkeinginan untuk menegakkan salat, kemudian saya memerintahkan seseorang untuk menjadi imam, dan saya berangkat ke rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah, dan saya ingin membakar rumah-rumah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang meninggalkan jamaah tentu memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan jamaah di rumah mereka. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima dan menyebutkan dan tidak memperdulikan kemungkinan-kemungkinan tersebut barakallahu fikum, dan beliau menegaskan ingin membakar rumah-rumah dari orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid barakallahu fikum. Wa man tarakal jama'ata wa shalla wahdahu bila udhrin sahhat salatuhu lakinnahu athimun li tarkil wajib. Barang siapa yang meninggalkan jamaah dan dia salat sendiri tanpa uzur, maka salatnya tetap sah, walakinnahu athimun li tarkil jamaah, akan tetapi dia berdosa dikarenakan dia meninggalkan jamaah. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di sini barakallahu fikum ada khilaf, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak sahnya salat orang yang barakallahu fikum melaksanakan salat sendiri tanpa berjamaah dan dia meninggalkan jamaah tanpa uzur, maka salatnya tidak sah. Bukan hanya sebatas dia berdosa, nam, tapi sholatnya tidak sah. Nam, walaupun yang rajih, insya Allah yang banyak dirajihkan oleh para ulama, bahwa seperti yang disebutkan di sini, sholatnya tetap sah, akan tetapi dia berdosa. Akan tetapi dia berdosa. Dalilnya apa? Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, nam, salatul jama'ati afdal min salatil fadzi, yakni al-farda bisab'in wa ishrina darajatan. Salatnya orang berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 27 kali tingkatan. Naam, 27 kali tingkatan. Di sini masih disebutkan adanya sisi keutamaan, barakallahu fikum, bagi orang yang salat sendiri tidak berjamaah, menunjukkan bahwa di sana bahwa barakallahu fikum salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah walaupun dia berdosa. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Idza dakhala ar-rajulu al-masjida wa qad shalla, hal yajibu alaihi an yusalliya ma'al jama'ah as-salata allati qad shallaha awwalan. Apabila seseorang memasuki masjid dalam keadaan dia sudah melaksanakan salat, apakah diwajibkan bagi dia untuk ikut bersama salat berjamaah satu salat, barakallahu fikum, dengan sholat yang sudah dia laksanakan? Yaitu seseorang mendatangi sebuah masjid dalam keadaan dia sudah sholat, barakallahu fikum, mungkin di masjid di lingkungan dia atau di tempat lain dia sudah melaksanakan sholat tersebut, misalnya sholat maghrib, dan kemudian dia mendatangi semua masjid dikarenakan ada keperluan, ada daras taklim atau keperluan yang lainnya, dan ternyata di masjid tersebut sedang melaksanakan sholat yang sama yang sudah dia kerjakan, apakah wajib bagi dia untuk sholat berjamaah ketika itu, mengikuti jamaah, atau barakallahu fikum dia tidak mengikuti sholat berjamaah? Nah, yang dia dapati, nah, dikatakan di sini, la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah wa innama yusannu lahu dhalik, tidak diwajibkan bagi dia untuk mengulangi kembali sholat tersebut secara berjamaah, hanya saja disunnahkan, hukumnya mustahab, sunnah, bukan wajib. Wal aula fardun wa thaniyatu nafilatun, yang pertama, wal ula fardun, yang pertama, wal ula fardun, yang pertama tadi sholat, mengulang kembali sholat secara berjamaah itu lebih utama. Wal ula fardun, sholat pertama yang sudah dia kerjakan itu adalah sholat yang wajib. Afwan, saya ulangi, wal ula fardun, sholat pertama yang sudah dia kerjakan di masjid lingkungan dia itu dihukumi sebagai sholat yang wajib, sesuatu yang wajib yang sudah dia kerjakan, kemudian dia pergi atau datang ke masjid berikutnya, ke masjid yang kedua, dalam keadaan sedang menegakkan sholat berjamaah, yaitu sholat yang sudah dia tegakkan di masjid yang lain. Nah, maka sholat yang kedua yang dia tegakkan di masjid yang kedua dihukumi sebagai nafilah, sholat sunnah. Li hadithi Abi Dzar, berdasarkan hadith Abi Dzar, qala Rasulullah SAW, berkata Rasul SAW, kaifa anta idza kana alayka umara'u yuakhiruna as-salata an waqtiha aw yumituna as-salata an waqtiha. Bagaimana engkau wahai Rasul apabila engkau mendapati pemimpin-pemimpin yang mana mereka mengakhirkan salat, keluar dari waktunya, atau mematikan salat, tidak melaksanakan salat pada waktunya? Qultu fama ta'muruni. Barakallahu fikum, saya katakan, apa yang engkau perintahkan untukku? Nabi mengatakan, "Shalli sholata li waqtiha." Tegakkanlah salat pada waktunya. Tegakkanlah salat pada waktunya. Barakallahu fikum. Fa in adraktaha ma'ahum fa shalli fa innaha laka nafilatun. Dan andai kata engkau mendapatkan sholat tersebut bersama mereka, setelah engkau menegakkan sholat dan engkau mendapati mereka sholat berjamaah, maka sholatlah bersama mereka. Fa innaha laka nafilah. Karena sesungguhnya sholat yang kedua tersebut untukmu sebagai sholat nafilah, sebagai sholat sunnah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini alladhaini i'tazala salatal jama'ati fil masjid. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dua orang laki-laki yang sengaja meninggalkan salat jamaah di masjid, yang mana mereka beralasan bahwa mereka sudah melaksanakan salat di masjid kaumnya. Nabi mengatakan, "Idza sallaituhuma fi rihalikuma." Apabila kalian sudah menegakkan salat tersebut di lingkungan kalian, "Tsumma ataituma masjida jama'atin fa shalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun." Kemudian engkau mendatangi sebuah masjid, masjid yang ditegakkan di situ salat jamaah. Barakallahu fikum, maka sholatlah kalian berdua bersama jamaah tersebut, karena sesungguhnya sholat yang kedua tersebut bagi kalian terhitung sebagai sholat nafilah, sebagai sholat sunnah. Barakallahu fikum. Nah, lalu bagaimana? Di antara para ulama ada yang mengecualikan. Barakallahu fikum. Yaitu sholat maghrib, kecuali sholat maghrib. Andai kata barakallahu fikum, kita sudah melaksanakan sholat wajib, sholat maghrib di tempat kita, kemudian kita mendatangi masjid yang lain dikarenakan ada hajah, kebutuhan taklim atau dars misalnya, yang mana masjid tersebut sedang melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, apakah kita ikut sholat berjamaah? Di antara para ulama ada yang mengecualikan sholat maghrib. Sholat maghrib mereka berdalilkan bahwa barakallahu fikum bi annal maghriba witrun nahari kama jaa fil hadits. Dikarenakan sholat maghrib itu adalah witrun nahar, penutup sholat siang hari, penutup dari sholat siang hari, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits. Wal witru la yusannu tikraruhu. Sementara sholat witir itu tidak disunahkan untuk diulang, karena sholat witir itu sebagai penutup. Fa innahu la witrani fi lailatin. Karena tidak ada dua witir dalam satu malam. Wa kadzalika fa kadzalika la witrani fi yaumin. Dan demikian pula kata mereka, tidak ada witir, tidak ada dua sholat witir untuk siang hari. Sementara sholat maghrib itu adalah witrun nahar, sehingga oleh karena itu tidak pantas untuk diulang. Barakallahu fikum. Namun dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walakin hadza ta'lil fihi syai'. Alasan yang disebutkan ini ada kejanggalannya, kata beliau. Li'annahu la yumkin an naqul al-fariq bainal maghrib wa baina witril laili anna li'annahu yumkinu an naqul al-fariq bainal maghribi wa baina witril laili anna i'adat al-maghrib min ajli sababil ladhi hadatha wa huwa hudurul jama'ah wa hadha farqun zahir. Kata beliau, alasan yang disebutkan tadi bahwa sholat maghrib itu adalah sebagai penutup untuk sholat siang harinya, sehingga disebut sebagai witrun nahar. Sementara witir itu tidak boleh diulang. Barakallahu fikum. Kata Syekh, alasan ini ada kejanggalannya. Kenapa? Karena mungkin, sangat mungkin untuk kita katakan ada perbedaan antara sholat maghrib dengan sholat witir pada malam hari. Mana anna i'adatul maghrib min ajlis sabab. Kita mengulang sholat maghrib berjamaah, jamaah yang kedua, itu dikarenakan ada sebab. Sebabnya apa? Wahuwa hudurul jamaah, yaitu kita menghadiri sebuah masjid dalam keadaan masjid tersebut sedang melaksanakan sholat jamaah, yang mana sholat tersebut sudah kita laksanakan di tempat yang lain. Nah, wahadza farqun zahir, dan ini sebuah perbedaan yang sangat nyata, yang jelas, kata Asy-Syaikh. Wa aidan, dan juga kata Asy-Syaikh, umumu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitukuma fi riha likuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum. Berdasarkan hadis keumuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sudah melaksanakan salat di tempat kalian atau di lingkungan kalian, kemudian kalian mendatangi semua masjid yang sedang melaksanakan salat jamaah, maka salatlah bersama mereka, salatlah bersama jamaah tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan sebuah pembahasan. Idza adraka ba'dal mu'adah fa hal la budda min itmamiha aw lahu an yusallima mal imam. Apabila dia mendatangi jamaah yang kedua tadi di masjid yang berbeda, barakallahu fikum, dan dia sholat berjamaah tersebut, yang mana kita jelaskan bahwa sholat dia yang kedua kalinya terhitung sholat apa? Sholat nafilah, sholat sunnah. Kemudian pada jamaah yang kedua tersebut dia hanya mendapati sebagian rakaat saja, misalnya sholat asar, barakallahu fikum, dia hanya mendapati 2 rakaat saja bersama imam. Pertanyaannya adalah apakah bagi dia mencukupkan dengan salam bersama imam, atau dia menyempurnakan sholat asar tersebut sebanyak 4 rakaat? Al-jawab, kata Syekh, naqul idza sallama al-imam wa qad shalla rak'ataini fala ba's. Apabila dia salam bersama imam dan dia sudah melaksanakan 2 rakaat bersama imam dan dia salam bersama imam, maka yang seperti ini tidak mengapa. Karena sholat sunnah itu matna-matna. Barakallahu fikum. Sholat nafilah itu 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Barakallahu fikum. Jadi kalau seandainya dia sudah mendapati 2 rakaat bersama imam, kemudian dia salam bersama imam, maka tidak mengapa. Li'annaha nafilatun la yulzimuhu itsmamuhu. Karena ini hanyalah salat nafilah, yang tidak diwajibkan bagi dia untuk menyempurnakannya. Wa in atamma fa huwa afdal. Namun kalau seandainya dia menyempurnakan sholat tersebut, misalnya dia hanya mendapati 2 rakaat sehingga dia menambahnya 2 rakaat lagi, maka yang seperti ini lebih utama. Dalilnya apa? Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Barakallahu fikum. Apa yang kalian dapati bersama imam, barakallahu fikum, bersama imam, maka sholatlah. Maksudnya itu adalah bagian kalian. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang terluputkan dari kalian, maka sempurnakanlah. Barakallahu fikum. Sempurnakanlah rakaat-rakaat yang tidak kalian dapati bersama imam. Barakallahu fikum. Ini dalil. Beliau berdalilkan dengan keumuman hadis ini. Naam, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah. Aqallu ma tan'aqidu bihi al-jama'ah. Jamaah, jumlah paling sedikit pada sholat jamaah. Aqallu, jumlah yang paling sedikit, yang mana barakallahu fikum sholat jamaah itu bisa ditegakkan. Aqallu ma tan'aqidu bihi al-jama'ah. Aqallul jama'ati ithnani bila khilafin. Jumlah jamaah paling sedikit adalah 2 orang. 2 orang bersama imam. 2 orang bersama imam. Maksudnya 6 imam 1 dan makmum 1. Ini paling sedikit. Bila khilafin, tanpa ada perselisihan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Malik ibn al-Huwairith. Berdasarkan sabda Nabi kepada Malik ibn al-Huwairith, "Idza hadaratis salatu fa'adzina thumma aqima wal ya'ummukuma akbarukuma wal ya'ummakuma akbarukuma." Apabila telah masuk waktu salat, maka kumandangkanlah azan. Kemudian kumandangkanlah, tegakkanlah iqamatus shalah. Dan hendaklah yang menjadi imam yang paling tua di antara kalian berdua. Nah, Nabi memerintahkan kepada 2 orang sahabat ini, yaitu Nabi mengatakan kepada Malik ibn al-Huwairith untuk mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqamah. Kemudian hendaknya yang menjadi imam di antara 2 orang sahabat ini yang paling tua. Barakallahu fikum. Yang paling tua. Naam. Al-mas'alatur rabi'ah, bima tudrakul jama'ah. Pembahasan yang keempat, dengan apa seseorang bisa mendapatkan sholat jama'ah. Tudraku al-jama'atu bi'idraki rak'atin minas sholat. Sholat jama'ah itu bisa didapati dengan hanya mendapatkan 1 rakaat dari sholat tersebut bersama imam. Sholat berjamaah, seseorang bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, yaitu dengan 1 rakaat yang dia dapati bersama imam. 1 rakaat yang dia dapati bersama imam, maka dia sudah masuk dalam kategori orang yang mendapatkan sholat berjamaah bersama imam, dan insya Allah layak bagi dia untuk mendapatkan keutamaan hadis salatul jamaah afdol minas min salatil fadzi bisab'in wa ishrina darajatan. Wa man adraka ar-ruku' ghaira syakin adraka ar-raka'ah wa tma'anna thumma taba'a li hadithi Abi Hurairah. Idza ji'tum ilas salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka raka'atan faqad adraka as-salat. Apabila kalian mendatangi salat dan kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian. Wa la ta'udduha syai'an, dan jangan kalian anggap sujud tersebut sebagai satu rakaat. Naam. Wa man adraka raka'atan faqad adraka as-salah. Dan barang siapa yang mendapati satu rakaat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sujud. Naam, seseorang mendapati imam dalam keadaan sujud, itu tidak dianggap sebagai satu rakaat. Barakallahu fikum. Tentu ke atasnya, wallahu alam, sisi pendalilannya mungkin di sini. Berarti kalau seandainya dia mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dia barakallahu fikum telah mendapatkan satu rakaat bersama imam. Akan tetapi ikhwani fiddin, di sana ada hadis yang lebih sharih lagi, yang lebih jelas lagi, bahwa orang yang mendapati ruku bersama imam, maka dia mendapatkan salat, mendapatkan satu rakaat bersama imam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam raki'an. Dia datang bersama Nabi kepada salat yang diimami oleh Nabi dalam keadaan ruku. Naam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk mengulangi salat tersebut. Hanya saja dia datang tergesa-gesa. Dan dia sudah bertakbir sebelum memasuki shaf dan dia ruku. Walamma sallama, dan ketika salam, Nabi mengatakan, "Na'am zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kepadamu semangat, akan tetapi jangan diulang. Maksud jangan diulang di sini adalah barakallahu fikum, jangan tergesa-gesa mendatangi salat jamaah. Na'am. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk menambah satu rakaat lagi. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.